Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini, di mana di situ jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua rukun dari kalimat la ilaha illallah, yaitu apa Hasan? An-nafi wal isbat. Nah, di mana isbat di sini, di mana dari penggalan ayat, potongan ayat yang mana isbatnya? Ya Aba Umar. Apa artinya isbat? Artinya isbat apa? Kan di pertanyaan? Penetapan. Nah ini mana? Bukan, setelahnya, ayat setelahnya. Atau buka halaman berikutnya. Halaman berikutnya, nah di matan ada. Nah itu. Itu apa itu? Isbat, nah. Wa nafi. Walatushriku bihi syai'an. Ya. Di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah syai'an. Yang sudah belajar bahasa Arab mungkin sudah tahu kata nakirah. Ya. Di sini kan syai'an nakirah, tidak beralif lam. Disebut oleh para ulama dalam kaidah fikih bahwa an-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Nakirah ini ketika datang dalam konteks penafian. Nah ini kan tadi kan wala tusyriku, ini kan nafi, ya kan? Ketika datang dalam konteks penafian, maka nakirah ini memberi sebuah faedah, yaitu apa? Berlaku secara umum. Berarti di sini menafikan seluruh syai'an, sesuatu di sini berarti sifatnya umum, semuanya. Nah, jadi janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. An-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Kemudian wa bil walidaini ihsana. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di sini menunjukkan tentang betapa tingginya posisi birrul walidain. Nanti insya Allah akan datang ayat ayat berikutnya atau sudah lewat ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqul lahumu uff wala tanharhuma. Nah, Birrul Walidain ini posisinya begitu tinggi. Coba disebutkan di sini setelah tauhid. Setelah Allah memerintahkan untuk bertauhid, kemudian Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqul lahum ufin wala tanharhuma. Jangan kalian menyebutkan uf. Uf ini kalimat orang Arab dipakai untuk kalimat tadajjur. Di dah jengkel, sumpah, menggerutu. Ini kalimat uf. Kalau mungkin dalam bahasanya ah atau dengan ungkapan-ungkapan lafaz-lafaz yang sederhana seperti itu misalnya ya. Ini pun terlarang. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la yubtalal walid bil walad. Yes. Sebejat-bejatnya orang tua. Kita tahu hukum membunuh itu kisos. Ya kan? Tapi kalau ada orang tua membunuh anak, enggak bisa dikisos. Dosa besar atau dosa besar, namun ada sedikit perkecualian pada orang tua. Nah, menunjukkan tingginya derajat atau kedudukan berbakti pada orang tua. Sebejat-bejatnya mereka, mereka punya andil. Minimalnya apa? Kita ada di dunia dengan sebab perantara mereka berdua. Sudah. Ini cukup untuk menunjukkan ketinggian mereka. Nah, namun di satu sisi, bukan berarti kemudian orang tua itu akhirnya segala-galanya dalam segala hal. Banyak ada orang itu bingung, takut, apalagi misalnya doa jelek dan yang lainnya. Akhirnya karena takut dengan orang tua, khawatir kena doa jeleknya dan yang lainnya, entah itu perkaranya haram, entah itu pelanggaran, entah itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah. Nah. Pernikahan disuruh untuk melakukan ini dan itu, benar maksiat. Gimana saat orang tua? Pekerjaan disuruh ini dan itu. Nah. Mau taklim atau yang lainnya? Afwan, bukan taklim, maksudnya bertamasuk dengan sunnah. Entah bercadar atau yang lainnya, atau dalam urusan pekerjaan, karena pekerjaan, karena orang tua, padahal di situ pekerjaan ada sesuatu yang haram, pelanggaran syar'i. Gimana sama orang tuanya? Nah ini akhirnya berlebihan. Nah, dalam ayat ini jelas, ya. Allah menyebutkan birrul walidain itu setelah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kita itu yang dilarang itu adalah kurang ajar, membentak tadi itu, wala taqul lahumma uf. Ini kita dilarang. Wala tanharhuma, jangan membentak. Nah, namun bukan berarti akhirnya ketika orang tua memerintahkan perkara maksiat, pelanggaran syar'i, saat meninggal, gimana ya, keluarga orang tua nyuruh untuk mengadakan 40 hari yang seminggu, gimana Ustaz, di rumah anak? Ada urusan. Nah, tetap kita minta maaf dengan kalimat yang baik, dengan sopan, namun selesai. Lata atali makhluk fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika perkaranya maksiat kepada al-khalik. Di sini kan jelas disebutkan setelah tauhid baru birrul walidain. Menunjukkan ketinggian birrul walidain namun setelah. Ya kan? Seperti itu. Ini prinsip dalam kita beragama. Siapapun dia, ketika sudah perkaranya perkara yang harus, perkara yang prinsip, halal dan haram, ini selesai. Entah orang tua, entah bahkan penguasa, bahkan ulama, dan yang lainnya. Kalau jelas-jelas ternyata itu perkara yang menyelisih syariat, ya minta maaf. Namun, terkadang sebagiannya akhirnya itu tadi. Al-Muhim ya ikhwan, dalam segala hal, la tafrid wa la ifrad. Ada sebagian ikhwan, Masya Allah. Ya semangat dalam menjalankan sunnah. Nah, tapi akhirnya isinya betul, orang tuanya masih awam sekali, enggak paham. Tapi hanya ribut terus dengan orang tuanya. Dia bagus dalam termasuk sunahnya, enggak peduli orang, tapi akhirnya enggak sopan ke orang tua. Akhirnya ribut terus isinya. Ribut terus bukan karena dia diam. Lah. Nah, dengan nada-nada yang tinggi, nada bentakan-bentakan, bukan seperti itu. Kita tidak boleh taat, namun juga kita diperintahkan untuk sabar menghadapi orang tua. Tetap sopan, beradab. Walaupun orang tua kita bagaimanapun buruknya. Nah, sehingga permasalahan taklid mulai itu. Baik, wabidil kurba, dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap dzil kurba, orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Coba untuk perhatikan, banyak ayat-ayat tentang berbuat baik, sedekah dan yang lainnya, itu semuanya atau rata-rata dimulainya dengan kerabat, dzil kurba. Baru setelah itu wal yatama, wal masakin, wal bin sabil. Ambil ayat-ayat yang lain coba. Dimulai dengan dzil kurba. Sehingga dzil kurba, orang kerabat, semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka semakin lebih berhak dia untuk mendapatkan bir dari kita, kebaikan dari kita. Nah, sehingga yang dipikir, coba lihat dulu orang-orang terdekat kita, kerabat kita. Baru kemudian anak yatim, masakin, fuqara. Ini kalau permasalahannya dalam kaitannya dengan pribadi. Atau ingin bersedekah. Ya, sifatnya sedekah kepada pribadi fulan, fulan, ya. Nah, punya uang, kasihkan siapa ya ini ya. Itu ada fakir miskin, atau ikhwan misalnya. Ini ada kerabat. Ucapkan yang kerabat. Nah, baik. Ini kalau kaitannya dengan pribadi. Tapi kalau sudah kaitannya dengan kepentingan umum, maslahatnya lebih umum, ini juga paham. Makanya, dalam masalah-masalah syariat, jangankan kerabat, orang tua. Nah, wajib kita untuk taat pada orang tua dalam perkara makruf, bukan maksiat. Wajib. Ya. Namun ketika di situ ada kewajiban syar'i lainnya yang sifatnya lebih umum, jihad misalnya ya, yang sifatnya hukumnya ternyata fardu ain bagi setiap orang. Maka tentunya kepentingan umum seperti itu lebih dahulu. Walaupun orang tua melarang, orang tua menyuruh untuk kita di rumah. Nah, entah belajar, entah membantu kerja ayahnya. Sementara itu ada panggilan jihad, pemimpin mewajibkan memerintahkan seluruh kaum muslimin. Berarti wajib bagi setiap kaum muslimin. Satu persatunya wajib. Maka ketaatan kepada orang tua tersingkirkan. Nah, ya. Al-muhim, kalau sifatnya pribadi, persen-persen, utamakan kerabat. Semakin kekerabatan, semakin hubungan, semakin dekat, maka dia lebih berhak. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Nah, pikirkan kerabat. Entah kakak, entah ibu, entah misalnya paman, ponakan, dan yang seterusnya. Nah, baru kemudian wal yatama. Di sini disebutkan Allah SWT juga meminta kita untuk berbuat baik kepada al yatama. Al yatama jamak dari yatim. Siapa itu anak yatim? Kadang kita sering mendapatkan amanah untuk menyalurkan sedekah atau misalnya zakat kepada anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal berarti bukan yatim. Ya, bapaknya meninggal, ini yang pertama. Dalam kondisi dia masih belum balig. Ini anak yatim. Ya, definisi yatim dari sisi syar'i seperti ini. Sehingga ketika sudah anak itu balig, ya sudah dari sisi syar'i tidak dikatakan dia itu yatim. Nah, ya, begitu sah. Sudah meninggal tinggal orang tuanya sudah lama meninggal. Oh iya sudah. Berapa umurnya? Sudah 15. 15 sudah balik. Nah, tapi amannya, ya, nggak berhak dia. Seperti itu. Baik. Wal masakin. Juga sama. Kaum masakin. Otomatis kalau disebutkan masakin, tentunya jamak dari miskin, ya ini masuk dalamnya fuqara. Karena fuqara ini asyad. Masakin saja, makanya dalam entah zakat, entah nafkah, entah pembebasan budak, kafarah, ya, itu disebutkan masakin, masakin, masakin, sudah otomatis fuqara masuk. Fuqara itu lebih parah. Fuqara itu gak mendapatkan makanan sehari-harinya, masih bingung. Jadi fuqara. Kalau miskin atau masakin, ala sahih, dia itu masih dalam setahunnya itu belum jelas. Ala sahih seperti itu. Mungkin pada beberapa bulan dia masya Allah mampu. Pada bulan-bulan yang lain, masa paceklik, entah dia nelayan atau yang lainnya, apa, gak ada. Bingung masih yang mau dimakan apa. Itu masakin. Masakin juga bukan orang yang akhirnya gak punya apa-apa. Kalau fuqara mungkin. Namanya fuqara itu kan tiap harinya itu sudah kurang terus. Ini fuqara. Kalau masakin lah. Nah, sehingga gak usah repot. Artinya masakin itu pun nanti orang yang gak punya motor. Ya, lah. Dalam surat Al-Kahfi tentang kisahnya Khadir, ya, Musa bersama Khadir disebutkan. Kan ceritanya naik kapal terus dibolongin ya sama Khadir. Kemudian Nabi Musa bertanya. Sebenarnya akhirnya dijelaskan terakhirnya tentang kapal ini, fa masafiratu fa kanat lil masakin. Coba lihat. Nah, adapun kapal itu syaitnya di sini, miliknya masakin. Luar biasa kapal. Nah, kapal artinya zaman dahulu juga kapal suatu yang artinya besar seperti itu. Tapi apa? Lil masakin, miliknya orang-orang miskin. Nah. Qala wal jari dzil qurba, wal jar tetangga dzil qurba, itu tetangga yang sangat dekat sekali. Ya, al jar itu tetangga, dzil qurba tetangga yang sangat dekat sekali, yaitu berdempetan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan maksudnya al-jar dil kurba, tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Nah, wasa atau wal-jaril junub, ini juga tetangga namun al-junub, bukan tetangga yang berdekatan, bukan berdempetan rumahnya, namun agak jauh. Wasahib bil jam, dan juga sahib di sini bisa berarti istri atau suami. Ya, atau ketika safar berduaan bersama dengan seorang yang menemaninya. Ini semua orang-orang yang Allah perintahkan dalam ayat ini untuk kita berbuat baik pada mereka, entah dalam bentuk finansial, entah dalam bentuk yang lain-lainnya. Wa bani sabil, sudah wa bani sabil yaitu seorang musafir. Wa ma malakat aymanukum, dan apa-apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtal. Mukhtal itu mutakabbir. Nah. Ya. Sombong, kibir. Nah. Dan kibir itu batarul, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kibir itu bukan semata-mata orang punya harta, kemudian menyombong-nyombongkan. Lah, bukan semata-mata itu kibir. Kibir itu batarul haq. Ini kibir yang paling parah. Tahu ada al-haq, batar. Di sombong, gak mau menerima. Menolak al-haq. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-kibir batarul haq. Wakam tunas, dan meremehkan, merendahkan manusia yang lain, merasa lebih tinggi. Ya, begitu juga al-kibir. Ya, di antara bentuk-bentuk al-kibir, orang butuh namun menolak kebaikan. Dia bukan orang yang mampu, bukan orang yang memiliki atau berharta, atau pada satu hal dia butuh sekali. Ada orang berbuat baik, tidak ada embel-embel apa, kemudian dia menolak karena ya mungkin niatnya ingin agar tidak atau tawadu atau apa seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu lagi kali mukhlimah yang melihat mawlayan tuh ilahib, balai zaki himalah ma'adun ali. Tiga jenis orang yang nanti Allah tidak akan mengajak bicara mereka dengan bicaraan rahmah, tidak akan melihat mereka dengan penglihatan rahmah. Balai zaki him tidak disucikan, balai ma'adun ali, dan mereka mendapatkan azab yang alim, terancam dengan azab yang pedih. Di antaranya apa? Yaitu orang butuh a'il. Ya Rabbul Ihsan, orang yang butuh namun dia seperti itu. Ada kita lagi butuh misalnya, ada orang berbuat baik sudah terima, kecuali memang itu ada maksud, ada embel-embel yang lain, ini perkaranya lagi. Ini termasuk dari kibir seperti itu. Yang penting kita tidak meminta-minta. Ini termasuk sombong. Kita lagi butuh, ada orang memberikan kebaikan yang lainnya atau apalah bentuk apa, ditolak entah dalam rangka semakin gak tahu niatnya apa. Seperti itu. Yang penting kita tidak meminta-minta. Walaupun meminta-mintanya juga macam-macam. Ada yang meminta dengan sorah, dengan lisan, ada yang meminta dengan gerakan. Seperti itu. Punya kita senang dengan barangnya orang, tanya ini jam beli di mana, oh kok bagus ya, ini masya Allah ini. Ini juga no minal masalah, bagian dari minta-minta seperti itu. Namun ketika kita tidak minta, kita tidak, dan kita memang butuh, bukan juga orang yang lebih-lebih dan yang lainnya, ada rezeki, ada orang memberi, ya alhamdulillah. Rasulullah dari Yahudi menerima. Seperti itu. Rasulullah, Rasul. Ini Yahud, orang yang masuk neraka. Ini Rasul. Kasih, terima. Ini makanya, ya. Jangan sombong. Sombong itu macam-macam. Makanya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak suka orang yang sombong. Perlu kita ketahui siapa mereka orang yang sombong. Pun sebaliknya jangan dibilang ketika orang senang memakai pakaian yang bagus dan yang lainnya, wah ini sombong. La innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Innallaha yuhibbu min 'abdihi an yara atharu ni'matihi 'ala 'abdihi. Allah itu suka apabila hambanya itu menampakkan asar, ya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian Allah hamba ditunjukkan, ya, hamba ditampakkan asarnya, ya, jejak-jejaknya itu. Itu Allah suka untuk kepada hamba seperti itu, kasih kenikmatan, ya, masya Allah. Makanya beda ya. Antara orang betul-betul miskin dengan kemudian bergaya miskin, mampu kemudian memakai baju compang-camping, ini juga bukan sesuatu yang disyariatkan. Seperti itu. Mau niatnya zuhud, lah keliru seperti ini. Allah suka kepada seorang hambanya, Allah berikan nikmat, kemudian hamba tersebut tampakkan jejak-jejak nikmatnya tersebut. Sudah pakai biasa. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Dan juga Allah tidak mencintai orang-orang yang fakhur. Fakhur ini berbangga-bangga. Baik. Qala wa qaulullahi ta'ala qul ta'ala atul maharrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, ta'alau, kata wahai orang-orang musyrikin, sini kemari, aku akan bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama, syahidnya di sini. Wala tusyriku bihi syai'a. Nah, yang pengharaman yang paling Allah haramkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah memerintahkan, sudah kita bahas barusan, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga Allah melarang untuk membunuh anak-anak kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq karena kefakiran. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki pada kalian dan anak-anak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami yang menjamin, kami yang menanggung, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ceritanya orang kalau belum ajalnya kemudian enggak dapat rezeki. Abadan, mustahil. Nah, saya marah-marah dia guna anak kalian. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyah. Di sini jangan membunuh anak kalian. Kenapa? Karena kemiskinan. Orangnya sudah miskin, fakir, miskin. Nah, sudah kejadian miskinnya itu sudah ada, sudah terjadi. Ini Allah larang untuk membunuh anak-anaknya. Kata Allah, kami yang memberi rezeki kepada engkau, kalian dan anak-anak kalian. Ayat yang lain, khasyata imlak, kemiskinan belum terjadi, masih khawatir-khawatir. Seperti ini. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Maka di ayat yang lain itu, yang khawatir-khawatir itu, Allah dahulukan kami, nahnu narzuquhum. Di ayat ini, kami yang memberikan, nahnu narzuquhum, kami memberi rezeki kepada kalian. Di ayat yang khawatir miskin, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak mereka, anak kalian. Artinya apa? Ketika kondisinya takut miskin karena sebab ada anak-anak, ya, kata Allah, nah narzuquhum wa iyyakum, kami yang menanggung rezeki mereka dan rezeki kalian. Ketika sudah miskin pun Allah tegaskan, kami yang menanggung rezeki kalian dan mereka. Nah, kemudian ada sebagian orang gak mau punya anak banyak, karena kondisinya melarat, kondisinya kere. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, nah, narzuquhum. Ini orang yang seperti ini mentalitasnya, berarti mentalitas bukan orang yang tahu tentang Rabb-nya. Entah tidak tahunya banyak atau sedikit. Seperti itu. Jangan. Nah, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, dan jangan kalian mendekati al fawahish. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kemungkaran itu yang dilarang untuk kita lakukan, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Makanya kita diperintahkan untuk kita bertakwa sirran wa alaniyah, dalam keadaan kita sendiri sir, ya, dan juga alaniyah ketika tampak orang. Jangan akhirnya pakai helm, pakai spion karena ustaz. Kalau enggak ada ustaz, bebas. Loh. Kita itu taat kepada amr itu karena Allah. Seperti itu. Oh, enggak ada ustaz, santai. Jahil. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Entah kalian itu dilihat orang ataupun sendiri-sendiri. Namanya maksiat, pelanggaran. Nah, tapi kadang kita salah, keliru, tobat. Kita juga bukan malaikat yang maksum. Tapi kemudian alasannya, karena, ini bukan di Karawang, tenang. Seperti ini. Ini masalah ketaatan kepada pemerintah ini, perkara siapa ini? Barakallahu fikum ya ikhwan, ini penting ya. Makanya banyak-banyak kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ada berapa jiwa yang Allah haramkan? Siapa yang bisa menyebutnya? Ada berapa jenis jiwa yang Allah haramkan? Atau siapa sih orang yang Allah haramkan untuk kita membunuh? Nah, gitu deh. Siapa? Muslim. Gampang loh. Gimana sih antum ini? Muslim. Kemudian? Kafir. Zimmi. Kemudian? Kafir. Mu'ahad. Kemudian yang terakhir, kafir. Musta'min. Ya, musta'min itu meminta jaminan keamanan. Entah kepada penguasa atau pribadi muslim. Seperti itu. Kita di Indonesia negara muslim, kita ada punya hubungan bisnis dengan hatta misalnya negara kafir yang dia memerangi kita. Misal. Namun dia datang ke kita minta jaminan dari kita. Walaupun bukan kepada pemerintah, kepada pribadinya kita. Maka ketika dia masuk Indonesia, ya, seluruh itu di, seluruh kaum muslimin dilarang untuk membunuh dia. Ini musta'min. Kalau mu'ahad, yaitu negeri, misal negeri kita dengan negeri kafir punya perjanjian damai, ya sudah, siapa saja dari orang tersebut enggak boleh dibunuh oleh kita. Ini mu'ahad. Kalau musta'min yang tadi. Ya, ini empat jiwa atau enam. Empat jiwa, empat jenis jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kecuali illa bilhaq. Kecuali dengan hak. Seperti itu. Ya. Al-haq itu kan lawannya batil. Kalau kita membunuh dengan al-haq, berarti ya boleh. Seperti itu. Nah, muslim tapi dia sudah menikah, berzina. Ya kan? Muslim tapi dia membunuh. Dan yang lain-lainnya. Nah. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, berbagian. Mengenai itu, sikap tengah kita dalam berpakaian di zaman sekarang ini kan model itu terus berjalan, Tat, ya. Artinya sedikit ada model, sedikit ada model, sedikit ada yang menawarkan, bla-bla, teruslah itu. Artinya sikap tengah kita menggunakan pakaian yang layak itu sesampai batas mana? Sampai batas kusam, robek, atau seperti apa? Sikap kita menggunakan pakaian itu sampai batas mana yang layak kita pakai? Yang pertama, yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram. Terus, bagian yang halal tidak ada tasyabuh dengan orang-orang kafir atau orang-orang fasik, orang-orang fasik, ya. Kemudian juga bentuknya tidak menyelisih syar'i, yang laki-laki tidak isbal, yang perempuan tidak apa, membuka aurat, dari luar ya. Nah, ini sudah seperti itu. Pakaian yang memang itu sudah sifatnya umum antara kafir dan muslim, halal. Artinya itu bukan kekhususan orang-orang kafir, itu halal. Kemudian dari sisi sampai mana, masing-masingnya beda-beda. Seperti itu. Pakaian yang kusam, yang sobek-sobek, beda-beda. Ya, dilihatlah ke sesuai dengan apa kemampuan taraf ekonominya. Nah, yang penting artinya sudah sewajarnya aja kita biasa. Nah, mungkin beda antara anda dengan antum beda. Siapa antum? Misal nanti, ya. Jadi intinya seperti itu. Sesuai dengan artinya biasa saja. Oke, punya, alhamdulillah punya duit. Sesekali beli baju bagus, beli saja. Kita punya kemampuan, tidak memaksakan diri. Membelinya, tidak memaksakan diri. Kadang kita sudah ada yang agak sobek-sobek sedikit. Ya memang kita tidak ada lagi misalnya, tapi sedikit. Bagian ujung, apa seperti itu. Bukan niat mau zuhud-zuhudan. Tapi soal apa? Yang ini masih bagus nih, masih bagus. Cuman kita nggak suka, terus kita beli yang baru. Itu masuk kategori pembuang. Nggak ada lah. Sudah ini sudah bosan misalnya. Ya, ingin beli yang baru. Nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Yang penting juga perlu kita ketahui. Kata Syekh Ubaid hafizahullah taala dahulu ketika berkunjung ke Yaman, daurah istilahnya kalau di sini daurah, datang ke Yaman di markas kita dulu di Syihat, dulu tempatnya Abdul Mar'i. Ditanya, "Syekh, boleh enggak sih orang ada seorang nelayan kerja mendapat banyak uang?" Kata Syekh, "Gak ada larangan orang menjadi kaya sebanyak apapun dunia. Yang penting jangan melupakan hak-hak Allah." Hak Allah berarti artinya yang lain juga. Apa itu zakat? Sedekah, infak misalnya. Infak ini ke istri, ke keluarga, ke fisabilillah dan yang lain. Sehingga kita punya baju sudah bosan, pengen beli baju baru, enggak ada masalah. Yang penting tadi, harta kita bukan habis untuk itu saja. Jangan lupakan haknya Allah. Nah, waktunya zakat. Seperti itu. Ada butuh dakwah atau fisabilillah, butuh sedekah. Nah. Ayo, barakallahu. Yang lain, kenapa kalau Abu Haris? Sama. Itu tadi nih, masa akin itu punya kapal. Nah. Yang penting kita memilikinya itu tidak ngoy apa, tidak memaksa, tidak takaluh gitu. Memang kita punya kemampuan. Seperti itu. Nah. Boleh enggak kita makan durian yang 14 juta? Kalau bayi kita mungkin takaluh. Ini israf mungkin. Tapi ke sekelas mungkin misalnya Pangeran Brunei, Raja Sultan Brunei misalnya. Tiap detik 20 juta katanya itu infonya. Kekayaannya bertambah. Selelit kira-kira. Atau Raja Malik siapa di Saudi atau di Kuwait. Sehingga berbeda. Dilihat saja orangnya siapa orang. Ya. Nah, apa belum? Pajak. Nah. Ya. Kita mensikapinya gini intinya. Kita itu kalau enggak membayar pajak, pemerintah memperlakukan kita bagaimana? Gimana? Ya, kalau pemerintah tahu itu akan diterapkan. Nah, sudah kalau itu bayar. Ya. Kalau ternyata nanti konsekuensinya aja pemerintah memerangi, meranginya bukan perang, tapi entah nanti akhirnya disita, entah bisa dipenjara, kan seperti itu ya. Entahnya sudah bayar. Ya. Adapun dosanya ini sudah itu urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya sudah seperti itu. Kecuali kalau pemerintah enggak ada masalah. Ya sudah enggak usah bayar pajak. Jika pemerintah jangan bermasalahkan, enggak usah, karena memang pajak itu hukum asalnya haram. Nah, seperti itu. Tapi ketika konsekuensinya nanti sudah bayar saja, kita ikuti aturan pemerintah daripada konsekuensinya seperti itu. Ini juga difatwakan oleh banyak ulama, diantaranya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lain. Nah, aplikasi software. Bacakan, tidak ya. Boleh dah, guys. Gitu. Ini juga hati-hati. Windows, bacakan, tidak boleh. Seperti itu. Ini yang membuat ini punya hak dia, dan dia enggak boleh. Seperti itu. Nah, atau yang lain-lainnya. Makanya sebisa mungkin kita Yesus, tapi butuh. Ini sama persis orang tapi butuh naik motor, enggak punya SIM ini katanya. Ya, jangan naik motor. Beli motornya bisa, cuma SIM 100 ribuan enggak bisa. carilah aplikasi-aplikasi yang gratisan kan ada. Tapi susah, lah maunya enak sendiri. Nah, ya sudah konsekuensinya kalau punya duit, itu hanya orang gitu. Yang harus gak boleh kita mendoliminya. Seperti itu. Nah, misalnya Windows, gak bisa ya cari Linux yang gratisan misalnya. Susah ya, ya sudah konsekuensinya. Sampai kita nabung punya duit, beli Windows. Nah, seperti itu. Baik. Nah, nah, hold on. Kembali ke pakaian itu. Pakaian. Misalkan kita, kita kan mungkin pakaiannya kan cadarnya mungkin kalau sebelumnya ada berbagai jenis, beda-beda. Ya. Nah, kita merasa ketika kita memakai satu yang mungkin kita kok tambah indah nih, kita takut, khawatir, ya ketika keluar rumah akan menjadi fitnah nih. Masalah perempuan hijab kan macam-macam katanya bentuknya. Ketika ada model yang kita khawatir itu semakin indah istri kita, ya jangan, dilarang, harus dilarang. Tapi kalau menurut Ana ini, kalau sudah salafiyah keluar, nah mana sih ada pakaian luar yang bermodel-model? Emang ada apa? Karena nggak tahu, ada tadi, gimana masalah penyebabnya? Iya, maksudnya kayak penyebabnya kan beda-beda jenisnya, ada yang bergambar. Tapi ya sudah kan, mau jenisnya gimana, sudah tutup, hitam-hitam, dah seperti itu. Tapi kita khawatir. Apa, misalnya kayak gimana? Tapi nggak ada masalah, entah itu ada unsur kekhawatiran atau tidak, kalau kita suami nyuruh istri jangan pakai, ya sudah, istri taat gitu. Nah, tapi menurut Ana apa? Kecuali nih, ada pernik-perniknya, haram memang nggak boleh seperti itu. Terus gimana lagi? Hah? Butterfly itu gimana? Ya itu intinya kalau itu memang bisa mengundang fitnah, jangan, haram seperti itu. Entah bentuk atau entah saluhem seperti itu. Ya, ada yang apa di sininya ada apanya itu? Bordiran ya, bordiran. Nah, ini ketika misalnya tidak tertutup kaos tangan, ada yang di sini saja bordiran, ketutup kaos tangan, ya nggak ada masalah. Tapi misalnya panjang saya bordirannya, nah, oleh sampai nggak ketutup kaos tangan, haram nggak boleh. Perempuan itu intinya nggak boleh berindah-indah ketika di luar, sekecil apapun. Sepatu, nah ini juga hati-hati. Nah, sama sepatu itu pakaian luar wanita, berarti cari warna yang gelap. Jangan cari warna yang warna-warni. Nah, seperti itu. Tas juga, tas kalau memang itu berwarna-warni yang lainnya, dimasukkan ke dalam hijab nggak ada masalah. Tapi kalau akhirnya di luar, ini hati-hati juga. Seperti itu. Ya, nah juga yang patut dikumpulkan di sini terkait dengan terkadang beberapa kali menjumpai bagus memakai pakaian dalam karena ketika dibonceng ada tersingkap. Namun ya tolong celananya panjang atau pakaian dalamnya tersebut ya warnanya juga jangan warna yang cerah seperti itu. Kecuali warna cerah tersebut memang warna yang tidak ada, nggak ada fitnah sama sekali misalnya. Contoh, sendal jepit, ya sudah sendal jepit, yes. Seperti itu, swalo itu. Misalnya, tuh, sudah, mana ada swalo bikin fitnah gitu. Bikin tambah indah. Nah, mungkin ya, tapi yang lain-lainnya, sepatu warna merah muda, biru muda. Ini hati-hati. Ya. Baik, kita ada terakhir apa, bro? Bagaimana hukumnya apa? Kita menyewakan barang ke orang lain. Iya. Gak boleh. Kita pinjam ke orang. Terus barang ini kita sewakan. Ya gak boleh. Kok enak. Kecuali sang pemilik mempersilahkan, ridho, mengizinkan, gak ada masalah. Tapi kalau enggak, gak boleh. Nah, itu bukan barang kita. Seperti itu. Gak boleh kita bertasarruf, berbuat dalam pada sesuatu yang bukan milik kita. Kecuali sudah diizinkan. Seperti itu. Akhirnya ini membuka pintu, ya. Nah, terus kalau ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Ya, kalau barang kecil atau barang besar. Ya, kalau orangnya itu biasa lah, kalau orang yang bermasalah misalnya, al-muhim enggak boleh ya seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.